Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah halaqah kita yang ke-49 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-46 dan 47, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haqul fara'id bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin." Muttafaqun alaih. Berikanlah jatah harta warisan kepada para pemilik-pemiliknya, maka apa yang tersisa dari jatah warisan tersebut itu adalah milik ahli waris yang paling diprioritaskan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-47, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada masing-masing pemilik hak hak yang sesuai baginya. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Di dalam dua hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum-hukum berkenaan dengan warisan dan wasiat. Adapun hadis yang pertama, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-haqul fara'id bi ahliha," berikanlah faraid kepada para pemilik-pemiliknya, berikanlah harta warisan kepada para pemilik-pemiliknya. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa hukum berkenaan dengan warisan. Yang pertama, bahwasanya ashabul furud atau ahli waris yang jatah warisannya sudah ditentukan nominalnya atau besarnya, sekian persen dari harta waris atau sekian bagian dari harta warisan, mereka ini diistilahkan sebagai ashabul furud. Mereka lebih didahulukan dalam pembagian waris dibandingkan asobah, yaitu para ahli waris yang jatah bagiannya belum ditentukan besarnya. Sehingga apabila harta warisan sudah terlanjur habis dibagikan kepada ashabul furud tadi, karena bagian-bagian mereka ternyata menghabiskan seluruh harta warisan, maka para asobah ini, yaitu para ahli waris yang jatah bagiannya belum ditentukan, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena sudah tidak ada bagian yang tersisa, sedangkan mereka belum ditentukan jumlah bagian warisannya. Hukum berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya ashabul furud masing-masing dari mereka akan mengalami pengurangan pada jatah bagiannya apabila ternyata jumlah harta warisan tidak mencukupi untuk diberikan kepada masing-masing mereka sesuai dengan jatah bagian yang telah ditentukan. Maka mereka akan mengalami pengurangan dari jumlah bagian yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang semua ini diistilahkan sebagai tazahum al-furud, atau saking banyaknya bagian melebihi dari total harta warisan. Kemudian hukum yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya apabila ternyata tidak ada ashabul furud, maka semua harta warisan menjadi milik asabah sesuai dengan urutan-urutan yang ma'ruf di kalangan para ahli waris. Hukum yang berikutnya yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya apabila para asabah tidak ada, maka sisa harta warisan akan ditambahkan kepada ashabul furud sesuai dengan jatah bagian mereka, persentase dari jatah bagian masing-masing dari ashabul furud tersebut. Adapun hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris." Maka hadis ini memberikan kepada kita hukum berkenaan dengan wasiat, yaitu bahwasanya wasiat tidak sah apabila diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Fala wasiyata liwarisin," maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Adapun kalau diberikan kepada selain dari ahli waris, maka wasiat tersebut sah dengan ketentuan apabila ahli waris sudah menjadi orang-orang yang cukup, merasa cukup, tidak perlu harta warisan, maka wasiat kepada selain ahli waris termasuk perkara yang disukai. Tapi kalau ternyata ahli warisnya fakir, membutuhkan harta warisan, maka sebaiknya tidak memberikan wasiat kepada selain ahli waris. Cukup harta itu nanti dibagikan kepada ahli waris sebagai bentuk warisan. Adapun apabila wasiat diberikan kepada ahli waris, maka hadis ini menunjukkan tentang larangan dan tidak bolehnya hal tersebut dilakukan. Dan terakhir dari hadis ini perlu kita ketahui bahwasanya wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris tentunya tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya, harta yang akan dibagikan. Kalau ternyata lebih dari sepertiga, maka ini butuh izin dan persetujuan dari para ahli waris. Demikian beberapa hukum yang bisa kita ambil dari dua hadis yang mulia ini yang berkenaan dengan permasalahan warisan dan juga permasalahan wasiat yang semua itu dibahas lebih mendetail lagi pada ilmu tentang faraid atau ilmu waris. Demikian bahasan kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.